Kami mau seperti Engkau Tuhan, yang hari demi hari dibentuk, diubahkan menjadi semakin serupa dengan Yesus. Tetapi kami juga harus mengakui bahwa seringkali kedagingan kami, hawa nafsu dunia ini terus menggoda kami untuk menjauh daripada Tuhan. Oleh karena itu Tuhan, kami perlu pertolongan firman-Mu. Engkaulah firman yang telah menjadi manusia, supaya kami manusia mengerti kehendak Tuhan, mengenal Sang Penciptanya. Dan kami bersyukur sore hari ini Tuhan, Tuhan memberikan kesempatan bagi kami untuk kami boleh membaca dan juga merenungkan firman-Mu. Karena firman-Mu itulah terang bagi kehidupan kami. Karena firman-Mu itulah sumber kehidupan kami. Tolonglah kami ya Tuhan, ketika kami membaca, kiranya kami boleh mengerti isi hati-Mu dan melakukannya di dalam kehidupan kami setiap hari. Terima kasih Bapa di surga. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan kami memohon. Amin. Silakan duduk Bapak-Ibu sekalian. Selamat sore Bapak-Ibu sekalian. Selamat sore. Selamat Natal Bapak-Ibu sekalian. Masih dalam suasana Natal, Bapak-Ibu sekalian, tadi sudah disebutkan Air Asia hilang kontak, begitu ya Bapak-Ibu sekalian. Tadi siang waktu saya baca-baca, saya coba telusuri, begitu ya. Ada laporan yang memang menyebutkan ada satu pesawat yang jatuh di Belitung Timur. Jadi di perairan Belitung Timur, kalau Bapak-Ibu sekalian mau baca, itu ada di Kompas bagian nasional, begitu ya. Tetapi belum dikonfirmasi, belum diselidiki, begitu ya. Dan sampai saat ini Air Asia tetap mengatakan bahwa pesawat itu hilang kontak, begitu ya. Belum ada kelanjutannya, Bapak-Ibu sekalian. Momen-momen seperti ini di penghujung tahun sesungguhnya membuat sebagian orang jadi gentar. Membuat sebagian orang yang sesungguhnya ingin menikmati liburan jadi merasa was-was. Tapi memang faktanya itulah dunia kita, Bapak-Ibu sekalian, dan kita bersyukur kita punya Allah yang tidak pernah meninggalkan kita. Mari kita membuka satu bagian firman Tuhan, Bapak-Ibu sekalian. Dari Matius pasal yang kedua, ayat yang pertama sampai dengan yang ke-12. Matius pasal yang kedua, ayat yang pertama sampai dengan yang ke-12. Saya mengajak kita membaca bergantian, Bapak-Ibu sekalian. Saya ayat yang pertama, Bapak Ibu sekalian ayat yang kedua, demikian seterusnya sampai ayat yang ke-12. Matius pasal yang kedua, ayat yang pertama sampai dengan yang ke-12. Demikian firman Tuhan. Orang-orang Majus dari timur, sesudah Yesus dilahirkan di Betlehem di tanah Yudea pada zaman Raja Herodes, datanglah orang-orang Majus dari timur ke Yerusalem. Ketika Raja Herodes mendengar hal itu, terkejutlah ia beserta seluruh Yerusalem. Mereka berkata kepadanya di Betlehem di tanah Yudea, karena demikianlah ada tertulis dalam kitab Nabi. Lalu dengan diam-diam Herodes memanggil orang-orang Majus itu dan dengan teliti bertanya kepada mereka, bila mana bintang itu nampak. Setelah mendengar kata-kata raja itu, berangkatlah mereka dan lihatlah bintang yang mereka lihat di timur itu mendahului mereka hingga tiba dan berhenti di atas tempat di mana anak itu berada. Maka masuklah mereka ke dalam rumah itu dan melihat anak itu bersama Maria ibunya. Lalu sujud menyembah dia mereka pun membuka tempat harta bendanya dan mempersembahkan persembahan kepadanya, yaitu emas, kemenyan, dan mur. Sampai demikian jauh Bapak Ibu sekalian kita membaca kebenaran firman Tuhan sore hari ini. Bapak Ibu sekalian, minggu-minggu yang lalu kita melihat catatan dari Lukas, begitu ya. Berita tentang kelahiran Tuhan Yesus versinya Lukas. Dan hari ini, sore ini kita melihat dari sisi yang dicatat oleh Matius. Bapak Ibu sekalian, ada hal-hal menarik kalau kita melihat dua Injil ini. Ada Injil Lukas, ada Injil Matius, nanti tambah lagi dengan Markus dan Yohanes. Tapi Bapak Ibu sekalian, saya ingin mengajak kita juga membuka Lukas pasal yang kedua. Kita tidak baca Bapak Ibu sekalian, tapi kita memperhatikan beberapa hal catatan Lukas mengenai kisah kelahiran Yesus. Lukas pasal yang kedua, lalu kita juga jangan tutup Matius pasal yang kedua. Saya ingin kita melihat apa sih yang menjadi perbedaan di antara dua Injil ini. Bapak Ibu sekalian, kalau Lukas berbicara tentang gembala-gembala, Matius berbicara tentang orang-orang majus. Bapak Ibu sekalian, ini dua pihak, dua kelompok orang yang berbeda. Ketika Lukas mencatat tentang gembala-gembala, gembala-gembala adalah orang-orang yang terpinggirkan pada zaman itu. Gembala-gembala adalah orang marginal, bisa dikatakan mereka orang kecil. Sebaliknya Matius tidak mencatat tentang gembala-gembala. Matius justru mencatat tentang orang-orang majus, orang-orang pandai, orang-orang kaya, orang-orang yang terpandang. Kalau Lukas mencatat tentang kandang domba, Matius justru mencatat tentang istana. Tentunya bukan istana Yesus, Bapak Ibu sekalian, tetapi istananya Herodes. Kalau Lukas mencatat tentang kandang domba yang seringkali menjadi bahan dekorasi, kita tunjukkan nih ada kandang domba di mana Yesus lahir. Matius mencatat tentang istana. Menarik Bapak Ibu sekalian. Kalau Lukas mencatat tentang palungan, hal yang menjijikan pada waktu itu, hal yang kotor, hal yang bau, Matius justru mencatat mengenai emas, kemenyan, dan mur. Yang notabene itu barang-barang, bukan barang-barang sembarangan pada waktu itu. Palungan dibandingkan dengan emas, kemenyan, dan mur. Istana dibandingkan dengan kandang domba. Orang-orang majus dibandingkan dengan gembala-gembala. Ini semuanya berbanding terbalik, Bapak Ibu sekalian. Satu lagi, jika Lukas berbicara mencatat tentang malaikat yang berbicara baik kepada Elisabeth, kepada Maria, begitu ya. Matius justru mencatat bahwa malaikat itu berbicara melalui mimpi kepada Yusuf, suami Maria. Bapak Ibu sekalian, sampai di bagian ini begitu ya. Lalu dalam perenungan saya begitu ya, saya melihat, lalu mana yang benar? Catatan Lukas kah atau catatan Matius kah yang betul? Mana yang benar Bapak Ibu sekalian? Beda loh. Berbanding terbalik loh dua catatan ini. Bapak Ibu sekalian, bukan masalah mana yang benar, mana yang salah. Pertanyaannya yang salah. Karena semuanya benar. Lukas mencatat dari sisi satu, Matius mencatat dari sisi lainnya. Dan kedua Injil ini bersifat saling melengkapi satu dengan yang lain. Kalau kita baca Injil Yohanes, Bapak Ibu sekalian, itu akan lebih lain lagi. Tidak ada cerita tentang kelahiran Tuhan Yesus. Yohanes mengawali Injilnya langsung, firman itu menjadi manusia. Bapak Ibu sekalian, adakah kita yang membaca kisah kelahiran Tuhan Yesus dari empat Injil menjelang atau sesudah Natal? Ada Bapak Ibu sekalian? Ada dari kita yang membaca kisah kelahiran Tuhan Yesus dari sisi empat Injil? Itu sangat mengagumkan, sangat menarik, sangat saling melengkapi satu dengan yang lainnya. Dan sore hari ini kita bicara dari sisinya Matius. Bapak Ibu sekalian, tema kita yang akan kita renungkan sore hari ini adalah sikap yang perlu dimiliki. Dan saya ingin kita belajar bagaimana seharusnya kita bersikap kepada Tuhan, dan kita belajar dari orang-orang majus yang datang dari jauh ke Yerusalem untuk bertemu dengan bayi Yesus. Nah Bapak Ibu sekalian, siapakah orang majus ini? Dan mengapa mereka sampai datang ke Yerusalem jauh-jauh? Dikatakan dalam ayat yang pertama, pasal yang kedua Injil Matius, Sesudah Yesus dilahirkan di Bethlehem di tanah Yudea pada zaman Herodes, datanglah orang-orang Majus dari timur ke Yerusalem. Dalam beberapa terjemahan yang lainnya, orang-orang Majus itu disebut sebagai magi. Ada yang juga menyebutnya sebagai wise men, begitu ya, terjemahan-terjemahan yang berbeda, Bapak-Ibu sekalian. Tetapi terjemahan-terjemahan ini satu suara. Mereka orang-orang pandai. Mereka orang-orang bukan orang-orang sembarangan. Bahkan ada yang menyebutkan mereka itu imam-imam. Tapi ada juga yang menyebutkan mereka itu raja-raja dari timur. Bapak-Ibu sekalian, mereka jelas bukan orang sembarangan. Mereka orang-orang yang pandai, setidaknya ilmu yang mereka kuasai, astrologi, horoskop, begitu ya. Mereka menguasai ilmu itu. Karena mereka melihat bintang di timur, mereka belajar tentang perbintangan, lalu mereka tahu bahwa ada seorang raja yang lahir. Dan mereka datang mencari raja itu. Bapak-Ibu sekalian, yang menarik adalah ketika Alkitab mencatat orang-orang Majus yang ahli, yang pandai dalam ilmu perbintangan, yang pandai dalam ilmu horoskop, bukan berarti Alkitab setuju terhadap astrologi dan horoskop. Ini yang perlu kita catat baik-baik, Bapak-Ibu sekalian. Jangan nanti kita pulang begitu terus kita berbicara tentang ilmu bintang, astrologi. Oh, kamu ini apa bintangnya apa, begitu Bapak-Ibu sekalian, gak ada. Bapak-Ibu sekalian, Alkitab tidak setuju tentang astrologi dan horoskop. Tetapi fakta bahwa Alkitab mencatat orang-orang Majus ini memang hanya untuk menunjukkan bahwa orang-orang Majus itu bukan orang-orang yang sembarangan. Bapak-Ibu sekalian, ketika orang-orang Majus datang ke Yerusalem, mereka datang ke tempat yang tepat menurut saya. Karena mereka ingin ketemu dengan raja. Mereka ingin ketemu dengan bayi yang disebut sebagai raja orang Yahudi. Dan mereka datang ke istananya Herodes di Yerusalem. Jadi mereka datang ke tempat yang tepat, Bapak-Ibu sekalian. Mereka mencari seorang raja di dalam sebuah istana. Betul, Bapak-Ibu sekalian. Tapi Bapak-Ibu sekalian, ketika melihat respon dari Herodes ketika orang-orang Majus bertanya, di manakah dia raja orang Yahudi yang baru dilahirkan? Herodes justru kaget, Bapak-Ibu sekalian. Bukan hanya Herodes yang kaget, seluruh Yerusalem, Alkitab mencatat, terkejut. Herodes dalam keterkejutannya, Bapak-Ibu sekalian, lalu mereka, Herodes mengumpulkan imam-imam kepala dan ahli-ahli Taurat untuk menanyai tentang raja orang Yahudi yang baru dilahirkan itu. Bapak-Ibu sekalian, orang-orang Majus berasal dari timur, begitu ya. Ada kemungkinan besar mereka dari Persia, begitu ya. Yang jelas perjalanan pada waktu itu untuk berpindah dari satu tempat ke tempat yang lain bukan perjalanan yang mudah, Bapak-Ibu sekalian. Zaman itu belum ada pesawat terbang. Zaman itu belum ada kereta api. Zaman itu belum ada mobil dan lain-lainnya. Kalau seseorang mau berpindah dari tempat yang satu ke tempat yang lainnya, jalan kaki, Bapak-Ibu sekalian. Setidaknya mereka naik unta, naik kuda, begitu ya, alat transportasi yang ada pada waktu itu. Ditambah dengan adanya ancaman-ancaman dari para perampok yang mungkin menghadang di tengah jalan. Perjalanan yang mereka lalui bukan perjalanan yang mudah, membutuhkan tenaga yang besar karena bisa berhari-hari lamanya untuk berpindah dari satu tempat ke tempat yang lain. Bapak-Ibu sekalian, berbicara tentang apakah sikap yang harus kita miliki, mari kita belajar dari orang-orang Majus ini. Satu hal ketika saya merenungkan tentang kehidupan kisah orang-orang Majus, Bapak-Ibu sekalian, kisah ini hanya dicatat di sini. Tidak ada bagian Alkitab yang lain yang mencatat tentang orang Majus. Bapak-Ibu sekalian, ketika saya mencerminkan diri saya di hadapan kebenaran firman Tuhan, pertanyaan yang muncul adalah, adakah kamu memiliki sikap rela berkorban bagi Tuhan? Bapak-Ibu sekalian, orang-orang Majus ini, mereka hanya tahu ada seorang raja yang dilahirkan di Yerusalem. Memang pertanyaan yang menggelitik adalah begini, Bapak-Ibu sekalian. Apakah orang Majus tahu bahwa bayi yang mereka temui itu nantinya akan menjadi Mesias Juru Selamat dunia? Atau orang-orang Majus hanya mengerti bahwa bayi itu disebut sebagai raja orang Yahudi? Menurut Bapak Ibu sekalian, orang-orang Majus tahu itu bayi nanti jadi Mesias Juru Selamat dunia? Atau menurut Bapak Ibu sekalian, orang-orang Majus hanya tahu bahwa bayi itu cuma jadi raja, tapi bukan jadi Mesias? Ada pro kontra Bapak Ibu sekalian untuk menjawab pertanyaan ini. Ada sebagian orang bilang, taulah. Kalau enggak tahu ngapain orang-orang Majus datang dari timur jauh-jauh membawa persembahan lagi. Artinya orang-orang Majus tahu ini bukan bayi biasa. Ini Sang Mesias, Juru Selamat dunia. Tetapi Bapak Ibu sekalian, ada orang-orang lain juga yang berkata, enggak, mereka cuma tahu, orang-orang Majus itu cuma tahu bahwa itu cuma bayi yang nantinya akan jadi raja, bukan jadi Mesias. Karena Bapak Ibu sekalian, kebudayaan timur dekat kuno pada zaman itu memperbolehkan seseorang dari daerah lain, orang-orang tertentu begitu ya. Ketika ada seorang raja dilahirkan di daerah yang lainnya, mereka boleh tuh datang ke daerah itu dan memberikan persembahan kepada raja itu. Bapak Ibu sekalian, terlepas dari apakah orang Majus tahu dan tidak tahu menjadi apakah bayi itu nanti, saya melihat orang-orang Majus memiliki sikap yang perlu kita contoh. Mereka punya kerelaan untuk berkorban. Saya enggak sebutkan kerelaan untuk berkorban bagi Tuhan, tetapi saya ingin sebutkan kerelaan untuk berkorban demi bertemu dengan bayi. Bapak Ibu sekalian, kita tahu sekarang hari ini bayi itu siapa. Bayi itu bukan hanya sekedar raja. Dia raja di atas segala raja. Dia pencipta langit dan bumi. Dia adalah Tuhan semesta alam. Bapak Ibu sekalian, sikap rela berkorban apakah kita miliki dalam kehidupan kita hari ini? Waktu saya cerminkan di hadapan kebenaran firman Tuhan kehidupan saya, Bapak Ibu sekalian, pertanyaan ini terus ada di dalam pikiran saya. Adakah kamu punya kerelaan untuk berkorban bagi Tuhan? Bapak Ibu sekalian, Tuhan sudah berkorban terlebih dahulu bagi kita sekalian. Tuhan yang adalah Tuhan, raja di atas segala raja, turun dari surga ke dalam dunia. Menurut Bapak Ibu sekalian itu pengorbanan bukan? Pengorbanan Bapak Ibu sekalian. Bukan hanya dia turun ke dalam dunia, tetapi dia membatasi dirinya. Allah yang tidak terbatas itu membatasi dalam sebuah bentuk bayi kecil mungil yang terbatas, yang lemah, yang perlu pertolongan orang lain. Apakah itu bisa disebut pengorbanan Bapak Ibu sekalian? Saya yakin itu pengorbanan. Filipi pasal yang kedua ayat yang ke-6 sampai yang ke-7. Saya bacakan bagi kita sekalian Bapak Ibu sekalian. Filipi pasal yang kedua ayat yang ke-6 sampai dengan yang ke-7. Yang walaupun dalam rupa Allah, tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Bapak Ibu sekalian, kalau kita mau lanjutkan begitu ya, nanti beberapa bulan ke depan kita memperingati kisah Tuhan Yesus yang mati di atas kayu salib. Bukankah itu pengorbanan Bapak Ibu sekalian? Bagi saya itu pengorbanan. Dalam perenungan saya Bapak Ibu sekalian, saya menemukan satu kalimat begini. Hidup ini adalah tentang pengorbanan. Kita bisa hidup karena ada orang-orang yang mau berkorban bagi kita. Kita bisa hidup sampai dengan hari ini karena ada orang-orang yang rela berkorban bagi kita. Dan ketika kita melanjutkan kehidupan kita, kita memiliki orang-orang di mana orang-orang itu perlu pengorbanan kita. Gampang, Bapak Ibu sekalian, kenapa sih orang tua bekerja? Kenapa sih orang tua harus banting tulang kerja keras? Buat siapa Bapak Ibu sekalian? Buat anak-anaknya. Supaya kehidupan anak-anaknya bisa berjalan dengan baik. Supaya anak-anaknya mendapatkan penghidupan yang cukup. Buat saya itu pengorbanan orang tua buat anaknya. Sang anak nanti akan bertumbuh besar, punya anak lagi. Dan dia juga akan melakukan hal yang sama. Kalau dia orang yang baik. Bapak Ibu sekalian, dalam relasi antara manusia dengan sesamanya, hidup ini adalah tentang pengorbanan. Tetapi dalam relasi antara manusia dengan Tuhan, sama Bapak Ibu sekalian. Hidup ini juga tentang pengorbanan. Bedanya adalah Allah terlebih dahulu berkorban bagi kita. Bapak Ibu sekalian, satu kali sebelum saya masuk ke saat begitu ya, saya masih beribadah di GKI Jogja. Satu kali hari Sabtu, Bapak Ibu sekalian, saya ingat jam itu jam 4 sore, begitu ya. Saya tanya sama mama saya begini, "Mah, papa di mana begitu ya. Terus mama saya bilang begini, kenapa kamu cari papa begitu ya, papa lagi pergi begitu ya. Terus saya bilang, saya mau ke gereja nih, gak ada yang nganterin begitu ya. Karena biasanya saya belum punya motor waktu itu Bapak Ibu sekalian. Jadi saya minta dianterin sama papa saya ke gereja. Jam 5 sore ada persekutuan pemuda. Memang sih saya pemuda paling muda waktu itu begitu. Karena harusnya pemuda itu sudah kuliah, saya masih sekolah Bapak Ibu sekalian. Terus saya tanya lagi sama mama saya begini, adik saya di mana adik? Begitu ya, adik saya bisa bawa motor Bapak Ibu sekalian. Saya tanya adik saya di mana begitu ya. Sama jawabannya, adik kamu pergi main bola begitu ya. Wah gawat saya bilang, papa gak ada, adik gak ada begitu ya. Saya bilang sama mama saya begini, ya udah saya pergi ya. Jam 4 sore saya pergi Bapak Ibu sekalian. Baru keluar sedikit, ngelongok keluar palanya begitu ya. Mendung Bapak Ibu sekalian. Saya bilang bentar lagi hujan nih kayaknya begitu ya. Bapak Ibu sekalian waktu saya lihat kayaknya hujan begitu ya. Terus saya cuma pamit sama mama saya begini, ya udah saya pergi aja. Terus mama saya bilang, naik apa kamu ke gereja? Saya bilang saya jalan kaki aja. Jadi rumah saya dengan gereja itu tinggal lurus saja Bapak Ibu sekalian, karena lewat Malioboro begitu ya. Dan benar Bapak Ibu sekalian, 5 menit setelah saya keluar dari rumah hujan deras. Terus saya bilang gawat begitu ya, hujan begitu, mau ke gereja udah jalan kaki, gak ada yang nganterin, hujan lagi begitu ya. Terus saya berteduh di pinggiran Malioboro meskipun sempit begitu ya, lorong-lorong itu bisa buat berteduh Bapak Ibu sekalian. Saya tunggu setengah jam saya tunggu di situ. Hujannya gak tambah reda, tambah deres, tambah kilat lagi begitu ya, tambah guntur begitu ya. Terus saya bilang Tuhan ini bercanda begitu ya, sudah gak dikasih naik motor begitu ya, jalan kaki, hujan tambah deres begitu ya. Terus saya bilang sama Tuhan begini, Tuhan yang penting saya mau ke gereja. Tapi gimana caranya begitu ya, saya ke gereja. Saya tunggu-tunggu sampai setengah lima, saya hujannya gak reda-reda, terus saya bilang begini, saya lari ke gereja. Bapak Ibu sekalian saya lari ke gereja, hujan-hujanan begitu ya. Terus sampai di depan gereja jam 5 kurang 10 menit. Teman-teman pemuda tanya begini, ngapain kamu hujan-hujanan begitu ya. Terus saya bilang, ya saya ke gereja mau persekutuan pemuda, ngapain ke gereja hujan-hujanan lari-lari begini begitu ya. Saya ke gereja ini mau persekutuan pemuda. Karena baju saya basah Bapak Ibu sekalian. Celana, baju semua basah, habis, hancur begitu ya Bapak Ibu sekalian. Saya pikir-pikir gimana caranya saya mau ibadah begitu kalau basah begini. Masuk angin begitu ya. Saya bilang sama koster gereja, Pak, pinjem baju sama pinjem celana sekarang begitu ya. Saya mau persekutuan begitu ya. Bapak Ibu sekalian saya pakai celana koster, saya pakai baju koster demi persekutuan. Udah cerita itu lewat Bapak Ibu sekalian. Beberapa waktu selanjutnya saya punya motor. Bapak Ibu sekalian papa saya dengan baik hati membelikan saya motor begitu ya. Sama case-nya Sabtu jam 4:30 kali ini. 4:30 saya masih di rumah Bapak Ibu sekalian karena saya pikir-pikir naik motor cepat 5 menit begitu ya, 10 menit sampai gereja. Tapi case-nya sama juga, hujan tapi enggak gede, gerimis Bapak Ibu sekalian. Waktu hujan gerimis saya berdiri di depan pintu begitu ya. Saya bilang males loh ke gereja, harus saya akui Bapak Ibu sekalian. Saya bilang nih dingin, ini nanti basah begitu ya. Ini nanti sepatu saya basah, kotor lah, baju saya kotor lah, macam-macam begitu ya. Waktu saya mikir itu di depan pintu begitu ya, Tuhan cuma ingatkan satu hal, kamu dulu pernah lari-lari ke gereja, hujan deras, ada petir, ada kilat, kamu berani lari. Sekarang kamu punya motor, kamu gak berani ke gereja, hujan gerimis begitu ya. Saya langsung starter motor saya jalan Bapak Ibu sekalian, saya malu begitu ya. Tuhan ingatkan momen itu begitu ya. Waktu saya gak punya motor, saya bela-belain jalan kaki, lari pada akhirnya sampai gereja. Masa sih saya punya motor, saya gak mau berangkat karena hujan gerimis. Dua hal hari ini yang seringkali menghalangi orang-orang Kristen datang ke gereja. Yang pertama, sakit Bapak Ibu sekalian. Yang kedua, hujan. Mau hujan gerimis, mau hujan badai, pokoknya hujan. Kalau yang bisa menyebabkan basah itu hujan. Dan itu yang menyebabkan orang menghalangi dirinya sendiri untuk datang ke gereja. Bapak Ibu sekalian, kalau kita baru masalah kehujanan gak mau datang ke gereja, Bapak Ibu sekalian, bisakah kita dengan berkata di hadapan Tuhan, saya punya kerelaan untuk berkorban bagimu Tuhan? Bukankah kalau kita ketemu rekan bisnis kita? Bukankah kalau kita ingin ketemu pacar kita? Bukankah kalau kita ingin ketemu orang-orang yang kita kasihi, kita bela-belain, Bapak Ibu sekalian? Bapak-Ibu sekalian, kalau kita baru berbicara tentang hujan dan kita enggak mau ke gereja, Bapak-Ibu sekalian, kok saya enggak yakin kalau Tuhan minta hal yang lainnya kita mau memberikan kepada Tuhan. Bapak-Ibu sekalian, sekali lagi pertanyaannya tetap sama. Adakah kita memiliki kerelaan untuk berkorban sedikit aja bagi Tuhan? Kalau Tuhan ingin kita melakukan sesuatu yang mungkin merebut kebahagiaan kita sedikit, kalau Tuhan ingin kita melakukan sesuatu yang mungkin membuat kita sedikit tidak nyaman, maukah kita melakukannya bagi Tuhan? Ingat Bapak Ibu sekalian, Tuhan terlebih dahulu berkorban bagi kita, turun dari surga, menjadi manusia, sudah jadi manusia, menjadi seorang hamba, matinya di bukit Golgota. Kalau hujan kita gak datang ke gereja, buat saya Bapak Ibu sekalian, aduh, hatinya Tuhan sedih. Saya punya satu prinsip Bapak Ibu sekalian dalam hidup saya. Kalau saya sakit, kalau saya masih bisa bangun, berdiri dan berjalan, saya akan tetap ke gereja. Kalau saya gak bisa bangun, gak bisa berdiri, gak bisa berjalan, baru saya gak ke gereja. Tapi kalau saya masih bisa bangun, masih bisa berdiri, masih bisa berjalan, saya akan tetap ke gereja meskipun sakit. Bapak-Ibu sekalian, sikap kedua yang perlu kita bisa pelajari dari kehidupan kisah orang-orang Majus ini adalah mereka mempunyai sikap menghargai Tuhan. Mereka punya sikap menghormati Tuhan. Dari mana kita tahu orang-orang Majus itu mempunyai sikap menghargai dan menghormati Tuhan? Alkitab dengan jelas mencatat dalam ayat yang ke-11, maka masuklah mereka ke dalam rumah itu dan melihat anak itu bersama Maria ibunya, lalu sujud menyembah dia. Mereka pun membuka tempat harta bendanya dan mempersembahkan persembahan kepadanya, yaitu emas, kemenyan, dan mur. Waktu orang-orang Majus itu ketemu dengan bayi Yesus, mereka sujud menyembah kepada Tuhan. Mereka gak hanya sujud, mereka memberikan persembahan-persembahan kepadanya, emas, kemenyan, dan mur. Bapak Ibu sekalian, emas, kemenyan, dan mur itu sekali lagi bukan barang-barang biasa pada waktu itu. Emas, kemenyan, dan mur hanya diberikan kepada raja atau kepada Tuhan. Dan tidak sembarangan orang bisa punya itu emas, kemenyan, dan mur. Karena ada simbol kebanggaan, karena ada simbol di situ emas, kemenyan, dan mur itu ada simbol ibadahnya sedikit Bapak Ibu sekalian. Jadi gak semua orang bisa punya dan gak bisa semua orang menerima persembahan seperti itu. Tetapi ketika orang-orang Majus itu ketemu dengan bayi Yesus, mereka memberikan penghargaan, mereka menghormati Tuhan dengan selayaknya, dengan semestinya. Bapak Ibu sekalian, kita berbicara tentang menghargai dan menghormati Tuhan. Satu kali cerita dari Keraton Yogyakarta, saya pernah dengan cerita begini. Seorang abdi dalam. Abdi dalam itu orang-orang yang bekerja di keraton, begitu ya Bapak Ibu sekalian. Kalau mau ketemu Sri Sultan, gak boleh sembarangan Bapak Ibu sekalian. Mereka harus berjalannya itu diatur. Bahasanya pun diatur, harus pakai bahasa Jawa yang paling halus. Namanya kromo inggil Bapak Ibu sekalian. Mereka harus mengatur diri sedemikian rupa hanya untuk ketemu Sri Sultan. Ngomongnya gak boleh bentak-bentak, gak boleh keras-keras Bapak Ibu sekalian. Ngomongnya harus pelan-pelan-pelan. Abdi dalam kalau mau ketemu Sri Sultan gak boleh petentang-petenteng pecicilan begitu Bapak Ibu sekalian. Mereka harus mengatur kehidupannya, dirinya sedemikian rupa. Mengatur bahasa tubuhnya, mengatur sikapnya, mengatur cara berdirinya, mengatur cara berjalannya hanya untuk ketemu dengan Sultan. Ternyata gak cuma abdi dalam Bapak Ibu sekalian harus melakukan hal itu. Keluarga, kerabat raja pun juga harus mengatur hal yang sama. Kalau mereka mau ketemu sama Sri Sultan, mereka mengatur cara bicaranya, mereka mengatur cara duduknya, mereka mengatur cara berdirinya, cara berjalannya, bahasanya diatur. Satu kali saya punya teman sekolah, kerabat keraton, Bapak Ibu sekalian. Namanya panjang banget, 13 kata. Nama saya kan Beni Purwanto, 2 kata, begitu ya. Teman saya ini punya nama 13 kata. Saya cuma ingat satu, saya panggil dia Hila, begitu ya. Terus saya tanya begini, kok kamu mau sih kalau mau ketemu Sri Sultan harus mengatur ini itu, jalannya, pakaiannya ini itu, begitu ya. Terus dia bilang begini, itu bentuk penghormatan dan penghargaan saya kepada beliau. Bapak-Ibu sekalian, itu raja manusia menerima penghargaan, penghormatan seperti itu. Ironisnya Bapak-Ibu sekalian, hari ini orang-orang Kristen datang ke gereja petentang-petenteng begitu ya, tidak dengan hati yang takut akan Tuhan. Mereka merasa enggak kelihatan kok Tuhannya. Seenaknya sendiri waktu ibadah Bapak-Ibu sekalian. Padahal dia raja di atas segala raja. Kalau raja manusia aja mendapatkan penghormatan, penghargaan seperti itu, bukankah raja di atas segala raja layak mendapatkan hal yang lebih dari kita anak-anaknya? Bapak-Ibu sekalian, waktu saya menggumulkan tentang bagaimana orang-orang Majus menghargai dan menghormati Tuhan. Mereka menghargai dan menghormati Tuhan dengan memberikan apa yang mereka punya. Mereka sujud menyembah kepada Tuhan. Mereka memberikan emas, kemenyan, dan mur sebagai tanda mereka menghormati, mereka menghargai Tuhan. Bapak-Ibu sekalian, orang-orang Majus mungkin besar, kemungkinan besar cuma ketemu dengan bayi Yesus itu sekali. Karena tidak ada catatan lagi orang-orang Majus ketemu lagi dengan Tuhan Yesus. Tapi dalam pertemuan mereka yang sekali saja itu dengan Tuhan Yesus, mereka memberikan penghormatan yang layak. Mereka memberikan penghargaan kepada Tuhan dengan semestinya. Kita, Bapak-Ibu sekalian, orang-orang Kristen setiap hari Minggu beribadah, adakah kita memberikan penghormatan dan penghargaan kepada Tuhan melalui ibadah kita? Bapak-Ibu sekalian, orang-orang Majus sekali lagi menghargai, menghormati Tuhan dengan memberikan persembahan materi. Tapi waktu saya merenungkan bagian firman Tuhan ini, saya ingin katakan kepada Bapak-Ibu sekalian, Bapak-Ibu sekalian boleh pilih, coba Bapak-Ibu sekalian pikir begitu ya. Menghormati, menghargai Tuhan dengan memberikan materi yang Bapak-Ibu sekalian punya, atau Bapak-Ibu sekalian lebih memilih menghormati dan menghargai Tuhan dengan memberikan seluruh kehidupan Bapak-Ibu sekalian sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan? Pertanyaan pertama, mana lebih gampang? Saya harus katakan Bapak-Ibu sekalian, memberikan materi kepada Tuhan itu jauh lebih gampang. Tapi memberikan kehidupan kita sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Tuhan jauh lebih membutuhkan usaha ekstra. Bapak-Ibu sekalian, Tuhan tahu kok, waktu kita berbisnis dengan cara-cara yang kotor, Tuhan tahu. Dan itu bukan sikap yang menghargai dan menghormati Tuhan. Tuhan tahu kok, kalau setiap hari kita ribut sama pasangan kita. Dan itu juga bukan sikap yang menghargai, menghormati Tuhan. Karena pasangan kita diciptakan segambar dan serupa dengan Tuhan. Tuhan tahu kok kalau kita memiliki dosa-dosa seksualitas dan pornografi yang belum selesai. Dan itu juga bukan sikap yang menghargai dan menghormati Tuhan. Bapak-Ibu sekalian, Tuhan tahu kalau kita melayani dengan motivasi yang gak benar. Tuhan juga melihat itu, dan itu bukan sikap yang menghargai dan menghormati Tuhan. Tuhan ngerti kalau kita dalam perkataan kita, pikiran kita seringkali mendukakan hati Tuhan. Dan itu juga bukan sikap menghargai, menghormati Tuhan. Bapak Ibu sekalian, berbicara tentang bagaimana kita memiliki kerelaan untuk berkorban bagi Tuhan, berbicara tentang bagaimana kita belajar menghargai, menghormati Tuhan melalui keseluruhan hidup kita. Tuhan lebih pingin kita mempersembahkan kehidupan kita di hadapan Tuhan daripada hanya sekedar mempersembahkan materi kepada Dia. Kehidupan kita jauh lebih berharga untuk dipersembahkan kepada Tuhan. Cara terbaik untuk menghargai, menghormati Tuhan dalam hidup kita adalah dengan menjalani kehidupan ini waktu demi waktu dengan hati yang takut akan Tuhan, mata yang tertuju kepada Dia, dan senantiasa hidup dengan mawas diri. Karena lingkungan sekitar kita, dunia ini, terus menggoda kita supaya kita jatuh dalam dosa dan tidak menghormati, menghargai Tuhan. Bapak Ibu sekalian, orang gurun, orang-orang yang tinggal di gurun berkata bahwa air itu hal yang sangat berharga. Orang-orang kutub, orang-orang yang tinggal di kutub utara, kutub selatan, mereka berharga. Matahari itulah hal yang paling berharga. Orang-orang Jepang berbicara, waktu itu paling berharga. Kalau orang-orang Indonesia berbicara, apa yang paling berharga Bapak Ibu sekalian? Jawabannya bisa macam-macam begitu ya Bapak Ibu sekalian. Tapi bagi Tuhan, hal yang paling berharga itu adalah kehidupan saya dan saudara. Kalau kita ingin menghargai, menghormati Tuhan, aturlah kehidupan kita sedemikian rupa. Dengan hati yang takut akan Tuhan, mata yang tertuju kepada Tuhan, serta dengan terus mawas diri, mengoreksi diri, mengintrospeksi diri. Kita mempersembahkan kehidupan kita sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Tuhan. Mari kita sama-sama berdoa, Bapak Ibu sekalian. Bapa di dalam surga, menjelang akhir tahun kami terus mengoreksi diri kami di hadapan Tuhan. Kami dengan pertolongan Tuhan, kalau Tuhan izinkan kami memasuki tahun yang baru, Tuhan, biarlah kebenaran firman-Mu ini menjadi pegangan bagi kami, menjadi introspeksi bagi kami. Selama setahun kami hidup bersama dengan Tuhan, adakah Tuhan mendapati kami memiliki hati yang rela berkorban bagi Tuhan? Adakah Tuhan melihat kami ketika kami beribadah, ketika kami menjalani kehidupan kami sehari-hari? Adakah Tuhan melihat bahwa kami menghargai dan menghormati-Mu, ya Tuhan? Kami orang-orang yang perlu pertolongan Tuhan. Kami orang-orang yang perlu belas kasihan-Mu. Dan kami rindu Tuhan belajar untuk kami boleh memiliki kerelaan berkorban bagi Tuhan. Karena sesungguhnya kami adalah orang-orang yang egois di hadapan Tuhan. Kami ingin berkat Tuhan. Kami ingin berkat-berkat daripada Tuhan. Tetapi ketika Tuhan menyuruh kami melakukan sesuatu yang mungkin mengambil sedikit kebahagiaan kami, ketika Tuhan memerintahkan kami untuk melakukan sesuatu yang mungkin mengambil sedikit kenyamanan kami, bukankah seringkali Tuhan kau mendapati kami tawar-menawar dengan-Mu? Atau bahkan kami dengan cepat menolak apa yang Tuhan ingin kami kerjakan? Mengawali menutup tahun yang baru dan mengawali tahun yang baru, kami juga rindu kami boleh menjadi anak-anak Tuhan yang menghargai Tuhan, yang menghormati Tuhan ketika kami datang beribadah kepada-Mu, ketika kami menjalani kehidupan kami hari lepas hari. Tuhan, tolonglah kami. Kami ingin menghormati, menghargai Tuhan sebagaimana mestinya. Memberikan persembahan kehidupan kami menjadi persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Tuhan. Sekali lagi kami perlu pertolongan-Mu, ya Tuhan. Dan kami menyerahkan kehidupan kami untuk boleh Tuhan pimpin. Berikan kepada kami telinga untuk peka mendengar suara Tuhan. Mata melihat apa yang Tuhan lihat, tangan dan kaki yang bersedia bekerja untuk Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk kebenaran firman-Mu pada malam hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan kami mengucapkan syukur. Amin.